إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kembali kita bisa bersua melalui udara ya di majlis yang ke-62 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang kita insyaAllah akan masuk kepada pasal yang baru. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya, Faslun fi masaila gharibatin tad'ul hajatu ilaiha. Ya, pasal tentang ya beberapa masalah ya yang jarang ditemui, namun ini masalah yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya, di antaranya ya beliau mengatakan dalam kitabnya minha annahu idza kana yaqra'u fa'arada alayhi fa'arada lahu rihun fayanbaghi am yumsika 'anil qira'ah hatta yatakamala khurujuha thumma ya'uda ila al qira'ah. Ya, beliau katakan ya seandainya seseorang ya membaca Al-Qur'an ya kemudian ya orang tersebut merasa ingin ya buang angin. Ya, ingin buang angin, yang tentu saja inilah hal yang lumrah yang dilakukan oleh seorang manusia. Ya, apa yang mesti dilakukan oleh orang tersebut? Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, "Fayambagi an yumsika 'anil qira'ah." Ya, hendaknya orang tersebut ya dia berhenti membaca. Ya, dia berhenti membaca, tidak membaca Al-Qur'an ya sembari ya mengeluarkan angin. Hatta yatakamala khurujuha hingga ya keluar seluruhnya ya angin tersebut thumma ya'uda ila al-qira'ah kemudian dia melanjutkan membaca ya melanjutkan membaca Al-Qur'an ya namun ketika dia keluar angin tersebut dia tidak membaca Al-Qur'an kadza rawahu Ibnu Abi Dawud wa ghayruhu an Atha'in wa huwa adabun hasanun. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar ibn Abi Daud dari Atha. Ya, Atha bin Abi Rabah, ya Imam Tabi'in yang mulia, ya murid Abdullah bin Abbas, ya dinukil dari beliau bahwa ya beliau ya melakukan adab yang demikian. Wa huwa adabun hasanun, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ini adalah adab yang baik. Ya, wallahu alam. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Ya, ini yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi yang awal mulanya juga dinukil oleh Imam Abu Bakar bin Abi Daud. Namun sepanjang pengetahuan saya, ya saya belum mendapatkan hadis ya dalam bab tersebut. Hadis khusus dalam bab tersebut, ya apabila seseorang membaca Al-Quran maka hendaknya dia berhenti terlebih dahulu ketika ingin buang angin. Ya. Secara dalil khusus dalam bab tersebut ya wallahu alam saya belum mendapatkannya. Tapi kalau secara dalil umum ya mungkin dimasukkan ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, ini masuk ke umuman firman Allah dalam surat Al-Hajj ya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu termasuk ya ketakwaan hati. Ya, di antara syiar Allah ya tentu saja kita membaca Al-Quran dalam keadaan yang paling bagus ya keadaan yang sempurna ya bukan dalam keadaan sambil bermain atau bahkan seperti yang sedang dibicarakan oleh Imam An-Nawawi dalam keadaan buang angin ya karena itu wujud yang kurang bagus yang dilakukan oleh kaum muslimin sembari ya membaca Al-Quran. Ya wallahu a'lam, kalau secara umum ya itu yang bisa saya pahami. Adapun dalil khusus secara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya belum saya dapatkan. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan Ya wa minha annahu idza ta'tha'aba amsaka 'anil qira'ah hatta yanqadhi at-tatha'ub thumma yaqra'u. Qalahu Mujahidun wa huwa hasanun. Ya. Di antaranya ya adab yang berikutnya bagaimana seseorang jika dia mengantuk ya kemudian dia menguap. Apa yang ya mesti dilakukan oleh orang tersebut? Ya jika seseorang menguap amsaka 'anil qira'ah ya maka dia pun ya berhenti membaca. Ya terasa ingin menguap, ingin membuka mulutnya maka ya dia berhenti dari membaca hatta yanqadhi at-tatha'ub sampai ya menguapnya itu selesai. Ya sampai keinginan untuk menguapnya itu selesai kemudian dia melanjutkan membaca. Ya qalahu Mujahidun wa huwa hasan. Ini yang dikatakan oleh al-Imam Mujahid. Mujahid juga Imam ya At-Tabi'in, Imam ahli tafsir maupun Imam ahli hadis yang merupakan murid Abdullah bin Abbas. Ya. Namun sebelum kita melanjutkan dalil dalam bab ini, saya mau melanjutkan sebentar permasalahan yang telah lalu. Ketika membuang angin, ya kemudian dia melanjutkan membaca. Berarti seorang tersebut, ya kalau awalnya memiliki wudu, maka dia menjadi memiliki hadas kecil. Ya, memiliki hadas kecil. Bagaimana? Apakah melanjutkan membaca Al-Quran? Ya, kalau dia melanjutkan membaca Al-Quran dengan hafalannya, maka itu boleh. Ya, bahkan sudah kita lalui pembahasannya. Bahkan boleh menurut ijma' ulama, menurut tukilan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, membaca Al-Quran dalam keadaan memiliki hadas kecil. Ya, setelah buang angin, maka itu boleh. Ya, bahkan ijma' para ulama. Ya, namun jika membacanya sambil memegang mushaf, nah baru di sini ada khilaf oleh para ulama. Ya, membaca Al-Qur'annya ya dia awal yang memiliki wudu. Ya, kemudian keluar angin ya sambil memegang mushaf. Karena menurut jumhur ulama ya tidak boleh memegang mushaf dalam keadaan berhadas. Ya, dalam keadaan berhadas ya, baik itu hadas kecil terlebih lagi hadas besar. Ya, namun ini pun sudah kita lalui pembahasannya. Sebagian ulama ya seperti dinukil dari sebagian tabi'in dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Munzir ya Imam At-Tabari rahimahullah taala dan juga beberapa sebagian ulama bahwa boleh membaca Al-Qur'an walaupun memiliki hadas kecil sambil memegang mushaf. Ya dan pendapat yang kedua ini yang saya lebih condong dan sudah kita lalui pembahasannya. Ya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan dalil ya bagaimana apa ya landasan bahwa orang yang menguap maka dia berhenti dari membaca Al-Qur'an. Ya Al-Imam An-Nawawi membawakan wa yadullu alaihi ma thabata an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya sebagaimana yang ditunjukkan oleh ya dalil yang sahih, dalil yang thabit dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah SAW idza tatha'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala famihi fa inna syaitana yadkhulu. Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang kalian ya ingin menguap, falyumsik biyadihi, maka hendaknya dia ya menahan dengan tangannya. Ya menahan dengan tangannya di mulutnya. Ya menahan dengan tangannya di mulutnya. Ya, jangan biarkan mulutnya terbuka dan menganga begitu saja. Ya tapi ditahan mulutnya dan dengan tangannya. Fa inna syaitana yadkhul. Ya karena setan bisa masuk. Ya. Demikian sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis ini ya dengan lafaz yang agak berbeda dan lebih panjang. Ya idza tatha'aba ahadukum, ya apabila salah seorang dari kalian menguap, ya falyumsik biyadihi ala famihi. Maka tahanlah ya dengan tangannya. Ya, lalu dilanjutkan oleh lafaz hadisnya karena sebagian hadisnya itu melanjutkan tentang tashmitul atis ya menjawab ucapan doa orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ya di akhirnya Nabi SAW bersabda innallaha yuhibbul atasa wa yakrahut tatha'uba. Sesungguhnya ya Allah itu yang menyukai atas, yang menyukai bersin. Allah itu menyukai bersin wa yakrahut tatha'ub, namun Allah benci menguap. Ya. Allah menyukai hambanya yang bersin, terlebih lagi kalau hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah. Namun Allah membenci hamba yang menguap. Kenapa? Wa amma tathaubu fa innahu minasyaitan. Ya, karena sesungguhnya menguap itu dari syaitan. Fa idza tathaaba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Apabila salah seorang dari kalian ya hendak menguap, maka dia tahan sebisa mungkin. Ya, dia tahan sebisa mungkin. Fa inna ahadakum idza tathaaba dhahika minhu syaitan. Ya, karena salah seorang kalian apabila dia menguap ya, kemudian dia tidak menahannya dengan tangannya, dhahika minhu syaitan. Ya, maka syaitan itu tertawa dengan hal tersebut. Tertawa melihat hamba yang menguap ya, namun tidak menahannya atau bahkan membuka mulutnya lebar-lebar. Ya. Ini hadis dalam bab ini, menguap ketika ya membaca Al-Qur'an. Ya, maka hendaknya seorang hamba apabila dia membaca Al-Qur'an ya, dia tahan sebisa mungkin dan tutup mulutnya. Ya, dia tahan tidak membuka mulutnya, dan dia ya kalaulah ada membuka sedikit mulutnya, tahan dengan tangannya. Ya, tahan dengan tangannya. Ya. Apa alasan, apa hikmah ya disyariatkan demikian, yakni menutup tangannya dan disyariatkan untuk menahan menguapnya? Karena ya menguap itu dari syaitan. Ya, menguap itu dari syaitan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya Allah, kenapa Allah menyukai bersin? Ya, karena bersin itu menunjukkan an-nasyat, ya menunjukkan badan yang semangat, ya badan yang ringan. Sedangkan at-tathaub, ya menguap itu menunjukkan badan yang berat, yang menunjukkan orang yang malas, ya. Dan badan yang berat ya karena dia terlalu banyak makan, ya. Terlalu banyak makan. Ya. Maka Allah tidak suka hambanya menguap dan disyariatkan untuk menahan ya, uapannya tersebut. Ya, bahkan untuk menutup mulutnya. Kenapa? Karena syaitan itu bisa masuk. Syaitan itu bisa masuk. Karena fa inna asyaitana yadkhulu. Fa-nya itu fa sababiyah. Ya, menunjukkan sebab disyariatkannya perintah Nabi SAW yang disebutkan sebelumnya. Nabi SAW perintahkan fal yumsik. Ya, maka tahanlah dengan tangannya. Kenapa? Allah, Nabi SAW sebutkan dengan fa sababiyah, fa inna syaitana yadkhulu, karena syaitan bisa masuk kalau dia membuka mulutnya. Ini menunjukkan bahwa syaitan itu bisa masuk ke tubuh hamba. Ya, syaitan itu bisa masuk ke tubuh hamba melalui mulut. Dan syaitan ya bukanlah masuk ke tubuh hamba itu dengan menembus badan. Ya, bukan, karena kalau seandainya menembus badan, maka dia bisa masuk sesuka hati. Ya, bisa masuk sesuka hati tanpa mulutnya ditutup dengan tangan. Ya, di sini ada beberapa faedah ya, bahwa ya hendaknya kita menahan kantuk apabila menahan menguap apabila sedang membaca Al-Qur'an ya, karena itu pertanda malas. Yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ini pun ya juga peringatan agar ya tidak melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan menguap tersebut. Ya, menghindari sebab-sebab yang bisa mendatangkan menguap tersebut. Kenapa? Karena menguap tersebut hakikatnya hasil dari orang yang ya berleha-leha, bermalas-malasan dan banyak makan dan banyak tidur. Ya, maka ini peringatan juga agar tidak melakukan hal tersebut, yakni berluas-luas dalam hal menikmati kehidupan dunia. Ya, kenapa? Karena orang yang memperbanyak makannya, orang yang memperbanyak minumnya, ya dia akan yaitu banyak menguap. Ya, banyak menguap. Ya, dan berlebih-lebihan dalam hal yang sifatnya duniawi. Duniawi, apakah itu makannya atau minumnya ya, atau tidurnya, yaitu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah sebutkan tentang orang kafir. Ya, ketika Allah sebutkan tentang orang kafir, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ya. Allah sebutkan tentang orang kafir ya dalam bentuk celaan dalam surat Al-Hadid, ya, maka pada hari orang-orang kafir ya dipaparkan bagi mereka neraka, ya dikatakan kepada mereka, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Ya, kalian sudah menghabiskan ya nikmat-nikmat yang baik di kehidupan dunia. Yani mereka berluas-luas dalam hal kehidupan dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian menikmati hal tersebut. Ya, al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Ya, akhirnya di hari kiamat tersebut pun Allah balas mereka dengan ya azab yang keras karena dengan sebab yang mereka lakukan. Ya, dari ayat ini ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya semasa jadi khalifah, maka khalifah itu dia ya hidupnya ya kalau mau normal dia bisa hidup dengan dalam keadaan hidup yang mewah. Ya namun Umar bin Khattab apa yang beliau lakukan ya sebagaimana yang dinukil oleh Imam At-Tabari ya dalam tafsirnya ketika menyebutkan tafsir ini ya bahwa Umar bin Khattab mengatakan "Lau syi'tu kuntu athyabakum ta'aman wa alyanakum libasan walakinni astabqi thayyibati." Ya seandainya saja saya mau, yakni saya itu bisa menjadi orang yang ya paling enak makannya dan paling bagus bajunya. Kalau seandainya saya mau, karena Umar bin Khattab khalifah, ya khilafah kaum muslimin ketika itu sudah ya meluas ya dengan ya teramat sangat. Ya bahkan ketika zaman Umar bin Khattab itu Persia sudah tunduk di bawah khilafah kaum muslimin seluruhnya. Ya sebagian wilayah dari Romawi pun sudah masuk wilayah kaum muslimin. Ya maka jabatan khalifah itu adalah jabatan yang ya paling tertinggi. Kalaulah beliau mau, maka beliau bisa menikmati kehidupan dunia. Ya. Namun kata Umar apa? Walakin astabqi thayyibati. Tapi aku membiarkan ya hal-hal yang kesenangan itu nanti ya untuk hari kiamat. Ya nanti ketika di surga. Beliau tidak mau menikmati hal tersebut di dunia. Kenapa? Karena Allah sebutkan bahwa yang menikmati atau berluas-luas dalam keadaan dunia itu kebiasaan orang kafir yang itu dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Ya semoga Allah berikan kita ya taufik untuk bisa meniru ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amin. Ya lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan wa minha idza qara'a qala Allah azza wa jalla وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Ya di antara adab yang berikutnya ya ada beberapa ayat yang jika membaca ayat-ayat tersebut maka hendaknya merendahkan suaranya. Di antaranya apa? Ya firman Allah dalam surat At-Taubah, وقالت اليهود عزير ابن الله. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair adalah anak Allah. وقالت النصارى المسيح ابن الله. Ya orang Nasara berkata bahwa Al-Masih ibn Maryam adalah anak Allah. Ya, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Di antara yang juga firman Allah ya dalam surat Al-Maidah ayat 64, orang-orang Yahudi berkata yadullahi maghlulah, ya tangan Allah terbelenggu. Yakni kinayah bahwa orang Yahudi mengatakan bahwa Allah kikir, ya Allah pelit. Ya tidak memberikan nikmat kepada mereka. Nasallallahu salam wal afiyah. Padahal Allah adalah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi rizki. Wa qalu attakhadha ar-rahmanu walada. Ya dan mereka berkata yakni orang kafir Quraisy ya atau orang-orang kafir Nasara juga ittakhadha ar-rahmanu walada. Ya Allah menjadikan anak ya sebagaimana keyakinan Yahudi dan Nasrani tadi. Orang Nasrani menjadikan mengatakan bahwa Isa bin Maryam anak Allah. Wa nahwa dhalika min al-ayati fayanbaghi an yakhfidha biha sawtahu. Kada kana Ibrahim An-Nakhai yaf'alu. Dan juga ayat-ayat yang semisalnya maka hendaknya seseorang yang membaca Al-Qur'an merendahkan suaranya ketika membaca ayat-ayat tersebut. Ya demikian yang dinukil dari Ibrahim An-Nakhai. Yang merendahkan suaranya ketika membaca ayat-ayat ini. Apa maksud dari ayat-ayat ini dan apa hikmahnya? Karena ayat-ayat ini adalah hikayat dari perkataan orang kafir. Ya, hikayat dari perkataan orang kafir. وقالت اليهود عزير ابن الله. Orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih ibn Maryam anak Allah. Ya. Orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah terbelenggu, yakni Allah kikir, Allah pelit. Orang Nasara mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Ya hendaknya adabnya membaca Al-Qur'an ketika membaca ayat-ayat tersebut yang merupakan perkataan yang kufur. Ya karena Allah hikayatkan ini dari perkataan orang kafir. Ya. Maka ini pun perkataan yang kufur. Ya ini perkataan yang kufur. Ya maka hendaknya membaca dengan memelankan suaranya. Ya isyarat bahwa kita tidak mendukung mazhab mereka. Iya. Kita tidak mendukung pendapat mereka. Kita tidak mengucapkan kalimat kufur sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang kafir tersebut. Ya kita merendahkan suara kita. Ya demikian yang dilakukan oleh Ibrahim An-Nakhai. Ya wallahu alam. Para ulama pun ya bersisih tentang hal tersebut. Karena memang hanya dinukil dari beberapa tabi'in di antara Ibrahim An-Nakhai. Apun hadis-hadis tsabit dari Nabi SAW pun belum saya temukan dalam bab ini. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa ini adab yang bagus. Kenapa? Karena justru memang termasuk bagian dari tadabbur. Ya, orang yang tadabbur, dia paham apa yang dia baca, maka dia tidaklah mendukung perkataan-perkataan orang kafir tersebut yang mereka mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Ya, adapun kalau membacanya sama saja, ya dengan satu suara saja, apalagi membacanya dengan ya dengan suara yang kuat, ya seorang membela mereka, ya justru itu yang adab yang tidak bagus. Ya, adab yang tidak bagus. Ya, wallahu alam, inti dari yang diinginkan oleh para ulama tersebut adalah ya kita mentadaburi Al-Quran, apa yang kita baca, dan kita tidak mendukung kalimat-kalimat kufur yang diucapkan oleh orang kafir tersebut. Ya, tidak mendukung kalimat-kalimat kufur yang diucapkan oleh orang-orang kafir tersebut. Ya, maka kalau dia merendahkan suaranya dalam rangka yang menghinakan kalimat kufur mereka dan tidak mendukung kalimat kufur mereka, maka itu adab yang baik. Ya, termasuk juga mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya, di bawah kemauan firman Allah, wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Ya, karena dia tidak ingin mendukung kalimat kufur tersebut yang merupakan perkataan orang kafir, maka membacanya dengan merendahkan suaranya. Ya, tidak membaca seolah atau bahkan membaca dengan suara yang kuat seolah tidak mentadaburi ya hikayat kalimat kufur yang diucapkan oleh orang-orang kafir tersebut. Ya, wallahu a'lam. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, ya, ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له إذا قرأ الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ya, يصلي على النبي قال نعم. Ya, di antaranya adab yang berikutnya, ya, ketika membaca ayat tentang salawat, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar ibn Abi Dawud. Ya, namun dengan sanad yang dhaif. Ya, Imam Nawawi katakan bahwa ini sanadnya dhaif sampai kepada Imam Asy-Sya'bi, ya, Imam Tabi'in. Beliau seorang Imam Tabi'in, bahwasanya ya ditanyakan kepada beliau, apabila seseorang membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan ya para malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi. Ya, perintah untuk bersolawat kepada orang yang beriman, yakni bersolawat kepada Nabi. Ya, yang ditujukan untuk orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada beliau. Apakah perlu bersolawat kepada Nabi? Ya, yakni Imam Syafi'i ditanya hal tersebut, qala na'am. Ya, iya. Hendaknya seseorang yang mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau jawab dengan iya. Ya, namun athar ini pun lagi-lagi sudah dikatakan oleh Imam An-Nawawi dhaif. Ya, atharnya dhaif. Namun secara makna ayat, ya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman untuk mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mengucapkan salam kepada beliau. Ya, maka dari siyak zahir ayat itu pun sudah cukup sebenarnya. Ya, sudah cukup. Dan juga kalau disambungkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya, hadis riwayat Muadz bin Jabal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melewati ayat rahmat, sa'alallaha min rahmati. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau melewati ayat azab, ya, ista'adallahu minhu. Ya, apabila melewati ayat azab, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari azab tersebut. Yang ini merupakan ya di antara bagian dari kesempurnaan tadabbur seseorang terhadap Al-Qur'an. Yakni dia membaca Al-Qur'an sekaligus berinteraksi dengan makna-makna Al-Qur'an tersebut. Ya, maka walaupun atharnya diriwayatkan dari Imam Syafi'i dhaif, ya, namun sudah ada perintah umum dalam hal tersebut. Yakni dalam hadis yang lain, hadis Muaz yang sahih. Ya, dan siyak ayat pun memerintahkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak ada salahnya bahwa dia ketika setelah membaca ayat ini mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu membaca Al-Qur'an di luar salat. Ya, di luar salat. Ya. Adapun di dalam salat, khilaf para ulama. Ya, kalau ketika setelah membaca ini kemudian mengucapkan salat, salawat atau salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang serupa dengan demikian, yakni memotong bacaannya ya untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tertentu. Ya, di dalam salat khilaf para ulama, Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa hal tersebut makruh. Ya, Al-Imam Malik mentafsil. Adapun dalam solat sunnah, maka itu baik. Ya, maka itu baik. Dan ini zahir dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena Mu'adz bin Jabal ketika solat bersama Nabi SAW, ya Nabi SAW bila melewati ayat rahmat, maka meminta rahmat. Melewati ayat azab, meminta perlindungan dari azab, itu dalam solat qiyamul lail. Ya, dalam solat qiyamul lail. Bukan dalam solat wajibnya. Maka dalam solat sunnah, maka itu baik. Dalam solat wajib, maka itu makruh. Ya, menurut pendapat Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i, ya beliau menyukai semua hal tersebut. Ya, baik dibaca di luar solat ataupun di dalam solat. Baik itu solat wajib maupun solat sunnah. Ya. Wallahu'alam, saya lebih condong kepada pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya. Karena hadis dari Ibnu Abbas, hadis dari Mu'adz bin Jabal tersebut yang dinukil dengan dari perbuatan Nabi SAW itu adalah dalam solat sunnah. Ya, Nabi SAW amatlah banyak beliau solat wajib. Ya, amatlah banyak Nabi SAW melakukan solat wajib. Namun hal yang dinukil tersebut itu dinukil dari Nabi SAW dalam solat sunnahnya. Ya, wallahu a'lam. Lalu Al-Imam An-Nawawi yang melanjutkan adab yang berikutnya. Wa minha annahu yustahabbu lahu an yaqula ma rawahu Abu Hurairah an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a wat-tini waz-zaitun fa qara'a alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa anna ala dhalika min ash-shahidin. Ya, di antaranya juga ya disukai sebagaimana melakukan apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ini riwayatnya dhaif ya sebagaimana disyaratkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, riwayatnya dhaif bahwasanya apabila membaca surat At-Tin ya wat-tini waz-zaitun ya kemudian sampai bagian alaisallahu bi ahkamil hakimin, maka hendaknya dia mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Iya, ya, dan saya termasuk orang yang mempersaksikan hal tersebut, yakni mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ahkamul hakimin, ya, hakim yang paling hikmah, hakim yang paling ya berilmu dalam apa yang Allah putuskan Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Ya. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, namun dikatakan oleh Imam Nawawi rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin dhaif an rajulin a'rabiyyin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, namun hadis ini ya diriwayatkan dengan sanad yang dhaif. Kenapa? Karena dari Abu Hurairah ya perantaranya adalah rajulun a'rabi ya majhulul ain. Ya, rawi yang majhulul ain. Qala at-Tirmidzi wa hadzal haditsu innama yurwa bi hadzal isnadi 'anil a'rabi 'an Abi radhiyallahu anhu wa la yusamma. Ya, hadis ini sesungguhnya hanya diriwayatkan dengan sanad ini. Yani hanya satu sanad ini saja dari orang Arab Badui, ya, orang Arab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia tidak disebutkan namanya. Ya, tidak disebutkan namanya seorang Arab Badui tersebut. Ya, maka ini dalam ilmu mustalah hadis dinamakan majhulul ain. Ya, bahkan orangnya saja tidak diketahui. Dan hadis majhulul ain menurut mazhab jumhur ulama hadis, ya, apabila ada sanad seperti ini, apalagi dihukumi oleh Imam At-Tirmidzi bahwa sanadnya hanya ini saja. Ya, tidak diriwayatkan dari jalan yang lain. Dan Imam At-Tirmidzi adalah seorang hafiz. Ya, bahkan dalam biografi beliau disebutkan bahwa beliau hafal ya 300.000 hadis. Ya, 300.000 hadis dengan sanadnya. Ya, hanya dari jalan ini saja, maka di dalamnya ini tergolong sebagai majhulul ain. Dan hadis yang sanadnya itu ya ada majhulul ain dihukumi dhaif oleh jumhur ulama hadis. Ya, dihukumi jumhur oleh ulama hadis. Ya, kecuali kalau mengikuti madhab Imam Ibn Hibban yang beliau menthiqahkan majahil, beliau menthiqahkan para perawi majhul, karena menurut beliau hukum asal seorang rawi, hukum asal seorang muslim adil, ya, adalah seorang rawi yang adil. Ya, namun madhab Ibn Hibban ini ya tidak diikuti oleh para ulama, ya, dan beliau itu madhabnya menyelisihi para ulama hadis kebanyakan. Ya, maka secara hukum asal dihukumi dhaif sebagaimana pula yang dihukumi oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, ya, wa ra'a Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu fi hadzal hadits ziyadatan ala riwayati Abi Dawud wa Tirmidhi. Wa man qara'a akhira la uqsimu bi yaumil qiyamah alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al mauta falyaqul bala wa ana ashhadu. Ya, sebagaimana di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar bin Abi Daud dan lainnya yang masih dengan hadis yang berhubungan dengan hadis yang sebelumnya menyebutkan surat At-Tin, ya ada tambahan dalam riwayat yang lain dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, ya barang siapa yang membaca la uqsimu biyaumil qiyamah, ya surat Al-Qiyamah, alaysa dhalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta, ya, dan juga membaca ayat itu, maka hendaknya dia ucapkan bala wa ana ashhadu, iya, saya pun mempersaksikan hal tersebut, yakni Allah mampu untuk menghidupkan lagi yang mati. Dan juga tambahan yang lain, wa man qara'a fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, ya, potongan surat Al-Mursalat, ya barang maka ya dengan perkataan apalagi setelah Al-Qur'an kalian mau beriman, ya. Apakah kalian mau beriman dengan perkataan selain Al-Qur'an? Ya, maka mustahil Al-Qur'an saja yang benar kalian tidak imani, apalagi dengan perkataan yang selain Al-Qur'an. Falyaqul amantu billah, maka ucapkanlah ya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagian tambahan, ya, namun sudah disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa aslul hadis di sini diriwayatkan dengan sanad yang dhaif, ya. Wallahu alam, maka ini kembali ke khilaf para ulama, ya, bagaimana menyikapi hadis dhaif. Karena para ulama khilaf dalam hal tersebut. Ya, adapun mazhab Imam Nawawi membolehkan memakai hadis dhaif dalam bab fadailul a'mal. Ya, dalam bab fadilah-fadilah a'mal. Ya, bahkan sebagian ulama ada yang membolehkan bahkan dalam bab hukum. Ya, tapi sepakat para ulama tidak boleh menggunakan hadis dhaif dalam bab akidah. Ya. Namun yang saya lebih condong adalah mazhab Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Ibn Hibban, walaupun beliau syarat sahnya hadis itu tidak sesuai dengan jumhur ulama, bahwa dalam bab ahkam maupun fadailul amal, ya kita mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih saja. Ya, mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih saja. Ya, kenapa? Karena kenyataannya para ulama yang membolehkan memakai hadis dhaif dalam bab fadailul amal, mereka tidak menjazmkan itu sebagai sabda Nabi SAW dan yang mengatakan bahwa di antara adab meriwayatkan hadis dhaif dengan sighat tamrid, yakni yurwa, ruya anin Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW, yudhkaru, dhukira, ya disebutkan dari Nabi SAW, itu perkataan para ulama, ya hendaknya jangan menjazmkan dari Nabi SAW. Kenapa? Karena memang hadis dhaif itu ada unsur keraguan apakah benar penisbatannya kepada Nabi SAW atau tidak. Ya. Wallahu a'lam. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan ya tentang adab yang lain. Wa 'an Ibn Abbas, ya, wa Zubair, yani Zubair bin Awam, wa Abi Musa Al-Ash'ari, ya, annahum kanu idza qara'a ahaduhum sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ya, dari Zubair bin Awam, dari Abu Musa Al-Ash'ari, bahkan ini juga diriwayatkan dari sahabat yang lain, ya, Uqbah, ya, Uqbah ibn Harith, ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar juga. Wa 'an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu fiha subhana rabbiyal a'la 3 marratin. Ya, diriwayatkan dari para sahabat tersebut bahwasanya mereka apabila membaca ayat subbihisma rabbikal a'la, ya, mereka mengucapkan subhana rabbiyal a'la, ya, mengucapkan subhana rabbiyal a'la ketika membaca ayat subbihisma rabbikal a'la. Ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, ya, Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, terutama hadis Ibnu Abbas, ya, yang dihukumi oleh Syekh Syu'aib Ar-Rad bahwa hadisnya sahih mauquf sampai Ibnu Abbas. Ya, sahih namun bukan sahih sebagai hadis Nabi SAW, namun yang sahih sampai mauquf sampai Abdullah bin Abbas. Karena memang hadis Abdullah bin Abbas ini diriwayatkan dengan dua versi, ya, versi musnad sampai Nabi SAW dan versi mauquf, ya, sampai Abdullah bin Abbas saja. Yang sahih bahwa itu sampai Abdullah bin Abbas saja. Ya, bahwasanya ketika membaca subbih isma rabbikal a'la mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Karena Al-Imam Waqi' Ibn al-Jarrah, ya, ketika beliau meriwayatkan hadis ini, beliau diselisihi oleh para perawi yang lain, ya, diselisihi oleh para perawi yang lain, hanya dari jalan Imam Waqi' saja yang hadis ini diriwayatkan secara musnad sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan rawi yang lain yang juga meriwayatkan hadis yang sama, di antara Abu Waqi' dan juga Syu'bah, ya, dimutaba oleh Syu'bah, dari jalan Abu Ishaq, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibn Abbas, itu hanya mauquf saja. Ya, dan yang disahihkan oleh para ulama hadis, ya, di antara Syekh Syu'aib Arnaud dalam tahqiq musnad Imam Ahmad, bahwa yang sahih mauquf sampai Abdullah bin Abbas. Ya, maupun dari jalan-jalan sahabat yang lainnya. Ya, thabit dari jalan-jalan sahabat yang lainnya, menunjukkan para sahabat melakukan hal tersebut. Ya, bukan hanya satu sahabat. Ya, mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, ya, ketika membaca Sabbihis Marabbikal A'la. Ya, Al-Imam Al-Ajurri yang membawakan riwayat ini juga dalam kitab beliau Asy-Syari'ah, ya, bahkan membawakan dari sahabat-sahabat yang saya sebutkan tersebut, ya, dari juga dari Ali bin Abi Thalib, juga dari Abdullah bin Mas'ud, ya, lalu beliau mengatakan waqad dalla ya, Al-Imam Al-Jurri mengatakan, ya, waqad dalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi an yaqulu fi sujud, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah mengajarkan umatnya untuk mengucapkan dalam sujud Subhana Rabbiyal A'la, ya, Subhana Rabbiyal A'la, untuk mengucapkan 3 kali, yakni di hadis yang lain, ya, di hadis yang lain, bukan dalam bab setelah membaca Sabbihis Marabbikal A'la, ya, tapi di hadis yang lain dan hadis yang sahih, Nabi SAW sudah, ya, mengajarkan untuk ketika sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ya, wahada kulluhu mimma yuqawwi ma qulna أن الله عز وجل العلي الأعلى على عرشه فوق السماوات العلى. Ya, dan ini riwayat ini, yakni hadis yang sahih dari Nabi SAW mengajarkan bacaan doa Subhana Rabbiyal A'la, dan juga riwayat-riwayat dari para sahabat yang mereka ketika mengucapkan membaca ayat Subbihis Marabbikal A'la, mereka mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, ini menguatkan, ya, madhab yang telah kami sebutkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat al-ali al-a'la, Allah memiliki sifat yang maha tinggi, bahkan al-a'la, al-a'la isim tafdil, Allah adalah yang paling tinggi, ala arsyhi, ya, dan Allah di atas arsy-Nya, fawqa as-samawati al-'ula, yang arsy Allah Subhanahu wa taala tersebut itu di atas langit-langit yang tinggi, jadi arsy Allah lebih tinggi dari langit-langit, wa 'ilmuhu muhitun bi kulli syai, ya, sedangkan ilmu Allah itulah yang meliputi seluruh makhluk, ya, yang meliputi seluruh makhluk, khilafu ma qalathu al-hululiyyatu na'udzu billahi min su'i madhhabihim, yang ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menyelisihi, ya, perkataan orang hululiyyah. Hululiyyah yakni madhab yang mengatakan bahwa Allah itu menyatu dengan makhluknya, ya. Ya, hampir serupa dengan perkataan Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Ya, Allah ada di mana-mana. Ya, Hululiyah mengatakan bahwa Allah itu, ya, bisa merasuk ke makhluknya. Ya, na'udzubillahi min su'i madhhabihim. Ya, semoga Allah lindungi kita dari madhab mereka yang buruk. Ya, ya, insyaallah, ya, di sini ada pembahasan akidah yang besar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan bisa dikatakan pembahasan ini lebih penting dari adab-adab yang selama ini kita pelajari. Ya, Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah taala, ya, setelah membawakan, ya, riwayat-riwayat dari para sahabat tersebut, dari Abdullah bin Abbas, ya, dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ali bin Abi Thalib, dari Zubair, ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari, ya, diriwayatkan dari para sahabat tersebut, ya, bahwa setelah membaca Subbihis Marabbikal A'la, ya, alangkah baiknya mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, ya, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, yang menunjukkan, ya, isbat nama Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat Al-Ali, Allah pun memiliki sifat Al-A'la, ya, yang kedua nama Allah tersebut yang mengandung sifat Al-Ulu, ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala fil qadri wal manzilah, ya, dalam kedudukan, ya, dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ini disepakati oleh semua ahlul qiblah, ya, ketinggian Allah dalam hal, ya, al manzilah, ya, wal qadr, ya, ketinggian Allah dalam kadarnya, ketinggian Allah dalam kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Adapun uluwul zat, ya, ketinggian Allah secara zatnya yang maha tinggi, ini baru ada khilaf di kalangan kaum muslimin. Ya, ada khilaf di kalangan kaum muslimin. Ya, yang insya Allah saya ingin membahas ini karena ini memang pembahasan akidah yang amat penting. Ya, sebagaimana telah saya isyaratkan, yang ini justru pembahasan yang lebih penting dari adab-adab yang selama ini kita pelajari dari awal kitab At-Tibyan. Ya, ini adalah pembahasan akidah yang penting yang dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ajurri, "Anna Allah Azza wa Jal Al-Aliyul A'la ala arshihi fawqa samawati ula." Menunjukkan ya riwayat-riwayat para sahabat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disifati dengan Al-Ali, yang disifati dengan Al-A'la, ya Allah yang maha tinggi, bahkan Allah yang paling tinggi, menunjukkan Allah di atas arsy-Nya. Yang arsy ini adalah makhluk Allah yang tertinggi. Ya. Arsy itu makhluk Allah yang tertinggi. Ya, yang arsy ini di atas seluruh langit, ya di atas seluruh langit yang tujuh. Wa ilmuhu muhithun bikulli syai. Namun ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dibahas oleh para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya, di antara Imam Ahmad bin Hanbal, ya sudah, beliau Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, pembeda antara Ahlu Sunnah dengan Ahlu Bid'ah ketika terjadi fitnah Khalqul Quran, ya fitnah yang bahwa khalifah di kala itu memaksa kaum muslimin untuk mengucapkan akidah Al-Quran makhluk. Ya, padahal ini akidah yang baru. Ya, akidah yang baru. Dari zaman ke zaman, sejak para salafus saleh, Al-Quran selalu diyakini bahwa sebagai kalamullah. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah." Ya, Al-Quran adalah kalamullah. Lalu datang akidah yang baru, ya, yang dipelopori oleh Amr bin Ubaid, ya, kemudian diikuti oleh ya para ahli bid'ah yang banyak, bahkan hingga para sebagian khalifah pun meyakini akidah tersebut. Ya. Namun Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, tegar di atas akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya, beliau memiliki kitab Ar-Rad ala Jahmiyah. Ya, di antara dalam kitab tersebut beliau membuat bab, ya, bab bayani ma ankaratil jahmiyatu dhullalu an yakuna Allahu 'alal 'arsy. Ya, bab, ya, hal di antara hal yang diingkari oleh Jahmiyah yang sesat. Ya, bahkan firqah Jahmiyah ini sebagian para ulama mengkafirkan firqah Jahmiyah. Ya, mengkafirkan firqah Jahmiyah karena ya amat banyak dalil-dalil yang qat'i yang mereka tolak. Ya, di antara yang mengkafirkan adalah Abdullah bin Mubarak, ya Fudail bin Iyad, ya, dan banyak para ulama lainnya, ya Waqi' bin Jarrah, ya, dan lain-lainnya. Para ulama mengkafirkan firqah Jahmiyah ini bukan muslim. Ya, bahkan Imam Bukhari pun demikian. Imam Bukhari bahkan mengatakan, ya la ubali usalli khalfal Jahmiyah wal Yahud wa Nasara. Ya, saya tidak peduli apakah salat di belakang Jahmiyah, Yahudi dan Nasrani. Ya, ini salatnya sama saja. Salat di belakang Yahudi, Nasrani, Jahmiyah sama. Ya, ini sama-sama tidak sah. Ya, sama-sama tidak sah. Ya, di antara keyakinan Jahmiyah yang sesat bahwa mereka yang mengingkari bahwa Allah ya istiwa di atas arsy-Nya. Ya, di antara akidah mereka, mereka mengingkari Allah istiwa di atas arsy. Kemudian Imam Ahmad membawakan dalil-dalil Ahlu Sunnah wal Jamaah yang menetapkan akidah bahwa Allah istiwa di atas arsy. Ya, di antara firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ya, dalam surat Taha, ya. Surat Taha ayat 5, bahwasanya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, 'alal 'arsyi istawa, ya, di atas arsy istiwa. Ya, istiwa di atas arsy. Ya. Istiwa, ya, memang itu makna mushtarak secara bahasa Arab. Namun makna yang lebih tepat, ya, dan ini diriwayatkan juga penafsirannya dari tabi'in, Mujahid, ya, dan lainnya, bahwa istiwa bermakna 'ala. Ya, istiwa itu ya 'ala wartafa'a, ya, yang tinggi. Ya, istiwa maknanya adalah yang tinggi. Ya, secara kadar, secara kedudukannya maupun secara zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya juga Imam Ahmad membawakan dalil yang banyak. Ya, saya hanya menyebutkan dua dalil saja. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisah ya Isa ibnu Maryam. Ya, Isa ibnu Maryam, Allah sebutkan, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru." Sesungguhnya aku ya mutawafika, ya menyempurnakan engkau. Di sini ada beberapa penafsiran tentang hal tersebut, apakah itu mewafatkan atau menyempurnakan nikmat kepada beliau. Warafi'uka ilayya, ya ini syahidnya, dan aku mengangkatmu kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakni Isa bin Maryam, keyakinan kaum muslimin bahwa Isa bin Maryam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ilayya, ya, ya-nya itu ya mutakallim, yakni Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat Nabi Isa bin Maryam ke dekat haribaan Allah Subhanahu wa taala, yang juga dikuatkan oleh hadis Nabi SAW dalam hadis kisah Mi'raj. Ya, kisah Mi'raj, Nabi SAW diantaranya bertemu dengan Isa ibn Maryam, ya, dan ini adalah keyakinan kaum muslimin, tidak sebagaimana keyakinan Yahudi yang mereka beranggapan bahwa mereka telah membunuh Isa, atau keyakinan Nasrani yang meyakini juga bahwa Isa sudah mati di salib. Adapun kaum muslimin, ya, akidah kaum muslimin, Isa masih hidup. Ya, Isa bin Maryam masih hidup dengan ruh dan jasadnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat, aku mengangkatmu kepadaku. Yang nanti, ya, di, sebagaimana yang sabit dari hadis yang sahih, nanti Isa bin Maryam akan turun, ya, akan turun dan membunuh Dajjal, ya. Hanya beliau yang bisa membunuh Dajjal. Ya, ini adalah akidah kaum muslimin. Ya, dan dalil-dalil yang lainnya. Ini bagaimana jelaskan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ar-Rad 'ala Al-Jahmiyah. Begitu pula ulama yang lain, ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, imam ma'ruf kaum muslimin, ya, insyaallah seluruh kaum muslimin Indonesia mengenal Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang dinisbatkan kepada beliau akidah Asy'ariyah, ya. Beliau memiliki kitab Al-Ibanah 'an Usulid Diyanah, ya, ini kitab akidah beliau, ya. Sebagian meragukan, oh itu kitabnya enggak betul itu. Dari mana? Ini betul kitab beliau, ya. Saya meriwayatkan kitab ini dengan sanadnya dari Syekh Muhammad Al-Amin Al-Athyubi Al-Buwaiti, ya, bersambung sampai Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, dengan sanad yang bersambung secara ijazah sampai beliau, ya. Dan kitab-kitab akidah ini itu diriwayatkan dengan sanad. Ya, diriwayatkan dengan sanad, ya. Sebagian para ulama ada yang memiliki semua sanad tersebut, sebagian penuntut ilmu, ya, ada juga yang mendapatkan rezeki meriwayatkan sanad tersebut hingga pengarangnya, ya. Di antara kitab ini Al-Ibanah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Ibanah, ya, beliau membawakan, ya, inna Allah azza wa jal mustawin ala arsyhi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya, serupa dengan perkataan Imam Ahmad, ya, amat serupa dengan perkataan Imam Ahmad dalam kitab Ar-Rad 'ala Al-Jahmiyah. Beliau membawakan dalil yang sama, Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsy istawa. Ya, dalil adalah Allah Ar-Rahman, ya, istiwa di atas arsy. Ya, membawakan sebagian dalilnya, ya, sama dengan dalil-dalil yang dibawakan Imam Ahmad, namun tidak saya sebutkan, ya, karena banyak dalilnya. Di antaranya juga, ya, istidlal yang begitu halus sekali, ya, begitu istidlal yang menunjukkan kecerdasan beliau, ya, kecerdasan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau membawakan ayat, ya, Allah menyebutkan tentang kisah Fir'aun, ya, yang berkata kepada menterinya Haman, ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, bangunkanlah aku sarhan. Sarhan yakni menara yang tinggi. La'alli ablughul asbab, agar aku sampai ke pintu-pintu, yakni pintu-pintu langit. Ya. Asbab as-samawati fa'attari'a ila ilahi Musa wa inni la'udhunuhu kadhiba. Sehingga aku bisa sampai ke pintu-pintu langit, sehingga aku mau melihat ilahi Musa. Aku mau melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunuhu kadhiba. Sungguh saya menduga bahwa Musa itu bohong. Ya. Ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Musa alaihi salam menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada Fir'aun bahwa Allah itu maha tinggi. Allah maha tinggi secara, ya, kedudukannya, juga secara zatnya. Menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun bahwa Allah itu tinggi. Ya, kalaulah Nabi Musa tidak menyampaikan demikian, untuk apa Fir'aun bersusah payah memerintahkan menterinya, ya, untuk membangun bangunan yang tinggi, untuk hanya untuk membuktikan bahwa Musa itu dusta, ya, hanya untuk membuktikan bahwa Musa itu berdusta. Ya, ya, kadzdzaba Fir'aun fillahi Musa. Ya, maka Musa, Fir'aun itu mendustakan perkataan Nabi Musa yang mengatakan bahwa Allah maha tinggi. Ya, sungguh amat buruk yang perkataan yang serupa dengan Fir'aun, keyakinan yang serupa dengan Fir'aun, yang mendustakan dakwah Nabi Musa bahwa Allah maha tinggi, ya, secara kadar, secara kedudukan maupun secara zatnya. Ya, ini yang disampaikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam akidahnya, dan beliau membahas panjang, ya, dan juga membantah makna istawa dengan istaula. Ya, istawa itu maknanya istaula, yakni qahara, menguasai. Ya. Maka dibantah bahwa Allah itu menguasai seluruh makhluk. Untuk apa Allah sebutkan di ayat yang banyak bahwa Allah istawa di atas arsy? Kenapa Allah hanya menguasai arsy saja? Padahal hakikatnya, kalau Allah mau menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, harusnya disebutkan Allah itu menguasai arsy dan seluruh makhluk. Ya, tapi kenyataannya Allah hanya menyebutkan istawa 'alal arsy, yang menunjukkan batilnya pemahaman dan takwil tersebut. Al-Imam ya Abu Bakar Muhammad ibn Khuzaimah, ya, Imam Madhab Syafi'i, ya, murid dari muridnya Imam Syafi'i, karena beliau muridnya Imam Al-Muzani, murid langsung Imam Syafi'i. Ya, dalam kitab beliau yang agung, Kitab Tauhid, ya, ini kitab yang agung sekali, kitab besar dalam akidah, ya, tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sebagian juga yang meragukan atau mendiskreditkan kitab ini, ya, sungguh itu tidak benar, ya, karena saya pun meriwayatkan kitab ini dengan sanad yang sampai Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala, ya, demikian juga para ulama, ya, dan ini kitab yang diakui beliau yang benar-benar mengarang kitab tersebut. Ya, beliau pun membuat bab wa nahnu, ya, wa nahnu, ya, man yukhbiru, man yukhbiru Allah anna Allah khaliquna, anna Allah khaliquna mustawin ala arshihi, la tubaddil kalam Allah wa la taqulu qawlan ghayra alladhi qila lana. Ya, beliau juga membuat bab, dan kami yang mengatakan sebagaimana yang Allah kabarkan, ya, tentang dirinya sendiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Ya, tidak boleh kita mengganti firman Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang bukan Allah sabdakan, bukan Allah firmankan, bukan juga Rasulullah SAW sabdakan. Kama qalatil mu'attilatu Jahmiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jahmiyah, yang mereka menafikan sifat-sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala, bahwa maknanya istaula. Ya, ini perkataan Jahmiyah awalnya mengatakan bahwa istawa itu maknanya istaula, yakni menguasai. Ya, lastawa bukan maknanya istawa. Fabaddalu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Ya, mereka mengganti firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perbuatan orang Yahudi. Orang Yahudi diperintahkan oleh Allah masuk ke negeri yang suci dengan mengucapkan hittatun naghfir lakum khatayakum. Ya Allah, ucapkan hittah. Hittah itu apa? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya, hapuskanlah dosa-dosa kami. Mereka malah mengejek perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hintah. Hintah itu apa? Gandum. Ya. Justru mengejek perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa istawa maknanya istaula itu hakikatnya serupa dengan Yahudi, ya, yang mengganti-ganti firman Allah dengan menambahkan huruf. Ya, maka Imam Ibnu Qayyim dalam Nuniyah beliau mengatakan bahwa lamul Jahmiyah kanunil Yahudi. Ya, lamnya orang Jahmiyah sebagaimana nunnya orang Yahudi, yakni menambah huruf yang itu merubah makna hakikat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian beliau membawakan ayat-ayat yang serupa dengan yang dibawakan oleh Imam Ahmad, dan membawakan hadis-hadis yang, ya, amat banyak. Puluhan hadis yang beliau bawakan, ya, silakan bagi yang ingin mengecek bisa dicek di Kitab Tauhid karangan Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, di antaranya kalau hadis, ya, barangkali sudah ma'ruf, ya. Dan lagi balaghah tinggi Nabi SAW, barangkali ada yang beranggapan, oh, itu kan balaghah Nabi, maksudnya begini dan begitu, ya, mentakwil sabda Nabi SAW. Maka saya sampaikan athar, ya, dari sahabat yang athar ini Hasan, dari Abdullah bin Mas'ud, yang ini tidak menerima takwil. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud, di antara beliau, ya, bawakan athar ini, walaupun itu mauquf, ya, atharnya mauquf sampai Abdullah bin Mas'ud, namun ini marfu' secara hukum. Kenapa? Karena mengabarkan sesuatu yang gaib. Yang mengabarkan sesuatu yang gaib, yang mustahil seorang sahabat menyampaikan hal tersebut dari kantongnya sendiri. Ya, tapi akidah ini tidak lain tidak bukan itu marfu' sampai Nabi SAW. Ya, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud katakan, ya, annahu qala ma baina sama'id dunya wallati 'alayha masiratu khamsimi'ati 'amin. Ya, antara langit dunia, ya, dan langit yang lebih tingginya itu jarak 500 tahun perjalanan. Wa ma baina kulli sama'in masiratu 500 amin. Antara langit yang satu dengan lainnya, ya, karena langit itu ada 7 lapis. Itu jaraknya 500 tahun. Wa baina sama'is sabi'ati wa baina al-kursiyyi 500 amin. Ya, antara langit yang ketujuh, langit yang tertinggi dengan kursi, walaupun khilaf para ulama tentang makna kursi, ya, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa itu arsy, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa itu maksudnya adalah maudi'u qadami jalla jalaluhu, ya, tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu lebih tinggi dari langit yang ketujuh. Ya, lebih tinggi dari yang langit yang ketujuh, terlepas dari khilaf para ulama tentang makna kursi tersebut. Ya, antara kursi dengan arsy itu jarak 500 amin, jarak 500 tahun. Wal arsyu fawqa as-sama'i wallahu tabaarak wa ta'ala fawqa al-arsy. Ya, dan arsy itu di atas semua langit tersebut dan Allah Subhanahu wa ta'ala tabaarak wa ta'ala itu di atas arsy. Wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi. Sedangkan Allah, ya, dengan ketinggian yang tersebut Maha mengetahui apa yang sedang kalian lakukan. Ya. Dan athar ini hasan, ya, dihasankan oleh Syekh Ar-Riyashi dan juga semakna dari riwayat-riwayat ini bukan hanya dari satu jalan, ya, bukan dari hanya satu jalan, ya. Oleh karena itu aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa Allah istiwa di atas arsy-Nya, ya, dengan ketinggiannya, secara kadarnya, secara kedudukannya, ya, yang Maha tinggi, dan juga secara zat-Nya, ya. Dan ini aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditetapkan oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab aqidah mereka. Ya, Imam Ahmad dalam kitab Ar-Rad 'ala Al-Jahmiyah, Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ya, dalam kitab As-Sunnah War-Rad 'ala Al-Jahmiyah, Imam Ad-Darimi dalam kitab judul yang serupa Ar-Rad 'ala Al-Jahmiyah, Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syari'ah, ya. Bahkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, yang dieluk-elukan oleh kaum muslimin Indonesia dalam kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah, ya, maupun para ulama akidah lainnya, Imam Al-Muzani dalam kitab Syarh Sunnah, ya. Semua para ulama ahlu sunnah menuliskan akidah yang serupa, ya, menuliskan akidah yang serupa, ya. Maka tidak benarlah akidah yang mengingkari hal tersebut, mengingkari istiwa Allah di atas arsy-Nya. Itu akidah yang tidak benar, yang porosnya itu berporos kepada Jahmiyah, yang juga diwarisi oleh Al-Mu'tazilah dan juga diwarisi oleh firqah-firqah yang muta'awwilin, ya, mentakwil firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita melanjutkan sedikit. Wa 'an Abdullah bin Mas'udin annahu shalla fa qara'a akhir surati Bani Israil thumma qala alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya beliau membaca surat Bani Israil, yakni subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa, yakni yang ma'ruf di kita surat Al-Isra. Kemudian beliau membaca alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada, yang ini di akhir ayat, ya, di akhir ayat Al-Isra beliau mengucapkan hal yang demikian, yang sesuai dengan siyak akhir ayat Al-Isra. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السور الثلاث وكذلك يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه والله أعلم. Para ashab kami, yani para ulama pembesar Syafi'iyah, yang mengatakan bahwa disunnahkannya hal tersebut, yani disunnahkannya mengucapkan apa yang beliau nukilkan di dalam salat. Ya, di dalam salat, terlebih lagi di luar salat. Apakah di salat sunnah atau salat wajib dalam madhab Syafi'i umum? Ya, di dalam salat sunnah maupun salat wajib. Ya, apa-apa yang kami sebutkan dari hadis Abu Hurairah, ya, tentang tiga surat maupun, ya, hal-hal yang serupa yang disunnahkan diucapkan setelah surat-surat yang telah kami sebutkan atau yang semakna dengan yang demikian. Karena bukan hanya ini saja, beliau hanya menyebutkan contoh di sini. Karena aslinya ada banyak tempat. Yang sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan ada 80 tempat. Ya, 80 tempat tentang hal tersebut. Setelah membaca ayat, membaca doa-doa yang sesuai dengan siyak ayat. Ya, yang ini boleh dalam madhab Syafi'i di dalam salat maupun di luar salat, di salat wajib maupun di salat yang sunnah. Ya, namun wallahu alam, saya lebih condong pendapat Imam Malik rahimahullah taala bahwa, ya, di luar salat iya disunnahkan. Di dalam salat, di dalam sholat sunnah. Ya, di dalam sholat sunnah. Kenapa? Karena hakikatnya yang dinukil dari Nabi SAW, Nabi SAW melakukan hal tersebut, bahkan banyak melakukan hal tersebut di dalam sholat sunnahnya, ya, di qiyamul lail beliau. Nabi SAW melakukan di qiyamul lail beliau. Adapun di sholat wajibnya, wallahu alam, sebatas pengetahuan saya belum mendapatkan Nabi SAW melakukan hal tersebut di sholat wajibnya, ya, di sholat wajibnya. Oleh karena itu Imam Malik pun berpendapat bahwa itu hanya berlaku di sholat sunnah. Ya, wallahu alam, ini yang sedikit bisa kita bahas pada pagi hari ini. Ya, mungkin bisa lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Baiklah sahabat Ismail Radio AM 774 kHz Bahagia bersama Al-Quran. Demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustadz Varian LC tentang perkara-perkara dalam baca Al-Quran yang jarang dibahas namun dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya kami, silahkan hubungi kami di nomor 021-8499-4343 atau di nomor 021-8497-0055. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya via SMS ataupun WhatsApp, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085262774774. Dan kini saatnya kita angkat penelpon yang telah masuk. Ismail Radio, assalamualaikum. Waalaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, halo. Ismail Radio. Ya. Dengan Bapak siapa di mana? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Terdengar Bapak? Terdengar. Ya, sudah, alhamdulillah. Iya. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Oh, dari Pak Daryono nih, di Cijantung. Iya, Pak Daryono di Cijantung. Silahkan ya bertanya, Bapak. Nah, ini maksudnya, ini sebaiknya saya ngasih saran aja ya. Sebaiknya ini tentang taklim untuk apa membaca Al-Quran dan apa hukum-hukumnya, sebaiknya di sering diulang-ulang gitu. Oh iya. Ya, gitu itu aja. Sama ya yang kalimat seperti Al-Quran itu sifat, Al-Quran itu ya baiknya diulang-ulang gitu. Tip jazakallahu khairan apa ya? Ya. Terima kasih banyak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sarannya yang telah masuk. Mungkin ini masukannya Ustaz ya. Kita sering mengulang-ulang taklim yang tadi itu. Kemudian kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ummu Arofah di Bekasi. Ustaz, bagaimana baca Al-Quran dalam kondisi mengantuk sehingga terus-terusan menguap? Apakah boleh lanjut atau sebaiknya menyudahi saja? Ya. Barakallahu fiik, terhadap Ummu siapa? Ummu Arofah. Ummu Arofah. Ya. Bagaimana jika kita membaca Al-Quran dalam keadaan mengantuk? Iya. Ya, Nabi SAW sudah sabdakan dalam hal tersebut, "Idza shalla ahadukum wa huwa na'is falyarqud." Ya, fa inna ahadakum la'allahu yastaghfir la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Ya, kalau salah seorang dari kalian salat, ya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ya, namun dia dalam keadaan mengantuk. Ya, barangkali dia ingin ya meminta ampun untuk dirinya sendiri, kemudian dia ya justru mencaci maki dirinya sendiri. Ya, justru Nabi SAW perintahkan fal yarqud, maka hendaknya dia tidur. Ya, maka hendaknya dia tidur. Kalau dia mengantuk, apakah itu ya baca Al-Qurannya di dalam salat atau di luar salat? Dan ini sudah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu. Yani bacaan Al-Qurannya tidak jelas bagi dia karena terserang kantuk tersebut, itu adalah hal yang makruh ya untuk membaca Al-Quran. Ya, maka baiknya ya silakan istirahat, tidur terlebih dahulu, baru dia membaca Al-Quran setelah rasa kantuknya hilang. Ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Ummu Arofah. Kemudian kita bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk di belakang Ummu Arofah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila kita tidak mengetahui arti ayat dalam surat At-Taubah yang disebutkan tadi, lalu tidak membacanya dengan suara rendah, itu bagaimana Ustaz? Apakah kita dikenakan dosa Ustaz? Jazakallah dari hamba Allah. Ya, barakallahu fiik, terhadap hamba Allah ya, yang menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Ya, bagaimana orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab ya, sehingga tidak memahami kapan merendahkan atau kapan mengeraskan suaranya, ya maka itu tidaklah mengapa, ya tapi hendaknya sembari terus belajar. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak bebani ya hambanya kecuali sekuat hamba tersebut. Ya, selama hamba tidak setuju dengan kalimat-kalimat kufur tersebut, ya. Kalau dia sudah mengetahui bahwa ini hikayat kalimat kufur dari orang-orang kafir, maka tidak mengapa. Karena ini pun adab-adab ini dinukil dari ulama tabi'in. Ulama pun mengatakan, yang mengatakan ini disyariatkan, mengatakannya sunnah. Ya, dalam artian kalau dia tidak melakukannya maka tidak berdosa. Terlebih lagi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tidak disyariatkan, tidak disunnahkan. Kenapa? Karena memang tidak dinukil hadis tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak dinukil. Dan lagi seluruhnya isi keseluruhannya aslinya memang Al-Qur'an seluruhnya. Yeah. Ya. Namun dalam bab sebagaimana disebutkan oleh ulama yang barusan saya sebutkan, dalam bab kesempurnaan tadabbur tadi, ya hendaknya membedakan, yang menunjukkan bahwa kita tidak setuju terhadap kalimat-kalimat kufur yang diucapkan oleh orang-orang kafir. Ya, maka bagaimana memperbaikinya? Memperbaikinya kita terus belajar Al-Qur'an. Ya, bagi yang belum bisa bahasa Arab, maka membaca Al-Qur'an dengan terjemahannya. Ya, insyaallah sedikit demi sedikit dia sudah melakukan hal tersebut. Satu kali khatam, insyaallah begitu dia membaca yang kali yang kedua dia sudah tahu, oh ini maknanya waktu itu begini. Ya. Wallahualam, semoga Allah berikan kita taufik dan penanya sekalian untuk senantiasa bersemangat mempelajari Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya masih ada penelpon yang masuk, saat kita angkat ya. Tip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tip. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Yeni di Jatiwarna, Ustaz. Tip. Ibu Yeni di Jatiwarna, silahkan bertanya kepada Ustaz. Iya, Ustaz, kalau saya Radio Ismail ini kan saya setel 24 jam. Nah itu kalau malam kan saya ketiduran, itu boleh nggak? Apa sebaiknya dimatikan? Itu satu. Terus yang kedua, kalau dalam kondisi membaca, mendengar, dalam kondisi mendengar murotal ya Ibu ya? Iya. Oh iya. Kemudian silakan Ibu. Terus kedua, kalau membaca huruf-huruf Al-Quran itu kok beda-beda ya? Seperti kayak so, do, to, itu ada yang bilang harus dimonyongkan, ada yang bilang tidak usah karena itu bukan huruf bibir gitu. Tep. Bagaimana itu Pak Ustadz? Yang betul yang mana? Ya. Tep, sudah cukup Ibu ya? Ya. Jazakillah ya, khairan. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakillah khairan kepada Ibu Yeni yang telah berpartisipasi. Selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz. Barakallahu fiik kepada Ibu Yeni ya, yang begitu semangat menuntut ilmu ya, bahkan menyetel Ismail Radio 24 jam. Ya, maka apabila Ibu Yeni memiliki semangat untuk belajar ya tajwid atau mendengarkan Al-Qur'an, maka silahkan untuk menyetelnya. Namun apabila mengantuk atau dikiranya tersibukkan tidak mendengarkan, apalagi ketika dibacakan Al-Qur'an ya. Betul. Ketika diputar Al-Qur'an tersebut, maka hendaknya matikan ya. Baiknya matikan saja. Kenapa? Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, baik itu bacaan ya orang langsung atau bacaan dengan alat-alat yang ada semua ini. Ya, karena ayatnya itu mutlak ya, ayatnya mutlak, maka tercakup kepada semua wasilah-wasilah yang ada di zaman sekarang. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu, Allah perintahkan untuk mendengar. Ya, Allah perintahkan untuk mendengar, fastami'u lahu la'allakum turhamun. Ya, agar kalian mendapatkan rahmat, ya. Adapun orang yang diperdengarkan Al-Qur'an namun dia tidak mendengarkannya padahal dia yang menyetel, ya. Justru ini dikhawatirkan ya terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di hadis yang lain sebagaimana saya sebutkan, Nabi SAW sudah katakan bahwa ketika hatinya berpaling dari Al-Quran tersebut karena mengantuk ya, atau karena hal lainnya, maka tidak mengapa dia hentikan. Iya. Ya, karena Allah pun tidak wajibkan kita untuk membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran terus-menerus 24 jam. Ya, Allah tidak perintahkan kita hal tersebut. Maka ketika mengantuk ya, sudah tahu bahwa kan biasanya ya kita mengetahui jam-jam kita mengantuk itu kapan. Ya, maka kita hendaknya matikan saja. Kita dengarkan begitu kita semangat untuk mendengarkan Al-Qur'an. Ya, wallahu alam, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Oh, sad, membaca sad dan dad. Ya, sad dan dad itu memang berbeda dengan huruf ba ja'ta. Ya, sad dan dad memiliki, memiliki sifat isti'la dan itbaq, ya. Sifat isti'la yang pangkal lidah naik ke langit-langit mulut, bahkan memiliki sifat itbaq yang itu hampir seluruh lidah, ya, dekat, ya, atau bahkan sebagian ulama mengatakan menempel ke langit-langit mulut, sehingga apa, suaranya terdengar tebal, ya, ba, sa, ya, terdengar tebal. Dan tebalnya suara pada huruf dad dan sad tersebut itu karena sifat isti'la dan itbaq ini, yakni lidahnya atau bahkan hampir seluruh lidah, ya, dekat ke langit-langit mulut. Jadi bukan karena dimonyongkan mulutnya, ya, kenapa? Karena hakikatnya sad dan dad tersebut ketika fathah maka mulutnya terbuka sebagaimana ketika mengucapkan huruf-huruf yang lain, ya, condongnya ke o, huruf sad, dad, gha, qa, ya, ta tersebut itu bukan karena dimunyungkan mulutnya, ya, tapi karena pangkal lidahnya atau bahkan hampir seluruh lidah naik ke langit-langit, ya, maka yang betul adalah, ya, tidak dimunyungkan mulutnya, ya, karena bukan condong ke o-nya bukan hasil mulut yang dimunyungkan, ya, karena yang namanya fathah ya tetap fathah, monyong itu kalau mengucapkan dengan dhammah, ya, baru itu dimunyungkan mulutnya, ya. Wallahu a'lam. Tip, jazakallahu khairan. Dan ada satu pertanyaan masuk Mbak Lisat lewat pesan singkat dan sekaligus mengakhiri akhir perjumpaan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Umahat di Bekasi. Ustaz, hukum lafazkan amin saat membaca Al-Fatihah dalam sholat atau di luar sholat itu bagaimana? Dan bolehkah melafazkan amin saat mendapati ayat-ayat yang berkaitan dengan doa? Bargulfik terhadap Ummu siapa? Dan Umahat, Ustaz. Salam, ya. Umahat. Umum, bagaimana hukum melafazkan atau mengeraskan? Melafazkan amin ketika Al-Fatihah dalam sholat atau di luar sholat. Ya. Adapun mengucapkan amin, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza qara'al imamu waladdallin faqulu amin." Ya, maka ucapkanlah amin. Ya. Di hadis yang lain, dengan lafaz yang lain, Nabi SAW sebutkan, فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ كُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ. Barang siapa yang, ya, bertepatan aminnya dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ya, wallahu alam, sebagai ulama menukilkan bahwa فَقُولُ, karena itu dengan fi'il amr, maka itu wajib. Ya, aminnya itu wajib. Namun apakah dikeraskan atau tidak dikeraskan, khilaf para ulama. Ya, dikeraskan atau tidak dikeraskan, khilaf para ulama. Dalam madhab Syafi'i, ya, disunnahkan untuk mengeraskan bacaan amin, ya, baik imam maupun makmum, ya, mengeraskan bacaan amin baik imam maupun makmum. Ya, adapun dalam madhab Imam Abu Hanifah, justru tidak dikeraskan. Ya, justru tidak dikeraskan, ya, berdasarkan hadis riwayat dari Jalan Syu'bah, ya, diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, wa khafadha biha sawtahu. Ya, faqalu faqulu amin wa khafadha biha sawtahu. Ya, maka ucapkanlah amin dengan merendahkan suaranya. Namun hadis ini syadz. Ya, hadis ini syadz, yang lebih tepat adalah ketika mengucapkan amin dengan mengeraskan suaranya. Yaitu hadis yang sahih, lebih sahih, diriwayatkan dari jalan Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya, yang menyelisihi periwayatan dari Syu'bah.